الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. حضير جماعة جمعة يمليكن الله سبحانه وتعالى، malam itu malam yang biasa-biasa saja, tapi dia menjadi malam yang luar biasa ketika Al-Quran turun di dalamnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan dia di malam qadar. Fulanun lahu qadar. Si fulan punya qadar, punya kemuliaan. Fulanun wa rajulun lahu qadar. Dia seorang lelaki yang memiliki qadar, kemuliaan. Allah turunkan kemuliaan beserta Al-Quran di malam itu. Bulan itu bulan yang biasa saja, sama dengan bulan yang lain, tapi dia menjadi bulan yang luar biasa ketika Al-Quran turun di bulan itu. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Telinga itu telinga yang biasa saja, tapi telinga itu menjadi telinga yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena dia dipakai mendengarkan Al-Quran. Wa idza quri'a al-Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Maka turun rahmat kepada telinga yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Lidah itu lidah yang biasa saja, tapi ketika dipakai untuk membaca huruf demi huruf, kata demi kata, maka lidah itu menjadi lidah yang luar biasa. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wa li kulli harfin ashru amsalha. Dan satu huruf dinilai 10. Maka semakin banyak dia berucap, semakin banyak dia berkata, maka makin banyaklah pahala-pahala yang terkumpul di lidah yang menjadi luar biasa karena Al-Quran. Mata itu mata yang biasa saja, tapi ketika dipakai untuk melihat Al-Quran, dan ketika dibaca ayat-ayat yang membuat mata meneteskan air mata, maka mata itu menjadi mata yang luar biasa. Ainani, dua mata, la yamussuhumal nar. Dua mata yang tidak tersentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ketika mata itu melihat kata demi kata. Kullama nadidat juluduhum. Ketika kulit mereka gosong, hangus, terbakar. Baddalna juludan ghairaha. Kami ganti dengan kulit yang baru. Liyadhukul azab. Supaya mereka merasakan sakitnya azab. Menetes air mata. Air mata yang meleleh karena takut kepada Allah. Itulah mata yang selamat dari azab Allah. Ainun tahrusu fi sabilillah. Mata yang berjaga di tengah malam sambil membaca Al-Quran. Karena khawatir tentara Israel akan menyerang Al-Masjidil Aqsa. Maka saat itu mata juga menjadi terhalang karena azab Allah subhanahu wa ta'ala. Otak itu otak yang biasa saja. Semua punya, tapi otak yang isi dengan Al-Quran menjadi otak yang luar biasa. Al-mahiru bil-Quran ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, ma'as-safaratil kiramil bararah, dia akan menjadi bangkit di padang mahsyar bersama para malaikat. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tafarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan. Wa idzal quburu bu'athirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Hari itulah semua sadar apa yang sudah dilakukan. Bangkit dari kubur, memandang ke sebelah kanan malaikat, sebelah kiri malaikat, di depan malaikat, di belakang malaikat, di atas malaikat. Mengapa aku bangkit bersama malaikat? Al-mahiru bil-Quran. Derajatmu naik bersama para malaikat. Karena engkau selalu bersama dengan Al-Quran. Begitulah Allah memuliakan malam karena Al-Quran. Memuliakan bulan karena Al-Quran. Dia hanyalah orang tua yang biasa, punya anak, sama dengan yang lain. Tapi dia menjadi luar biasa. Tajun minan nur, di kepalanya ada mahkota dari cahaya. Mengapa orang tua yang lain tidak dapat? Dia mendapatkan itu. Ternyata karena anaknya, orang-orang yang hafal Al-Quran, yang menekuni Al-Quran sebagai penghormatan. Mungkin kau dulu jahil, tidak tahu apa-apa. Tapi kau sadar akan kebodohanmu, lalu anakmu kau didik menjadi para penghafal Al-Quran. Maka di atas kepalamu diberikan kehormatan, mahkota dari cahaya, karena kau memuliakan Al-Quran. Dia guru yang biasa, tapi dia menjadi guru yang luar biasa ketika dia mendekatkan diri kepada Al-Quran. Khairukum, orang paling baik di antara kamu, man ta'allama Al-Quran wa'allamahu, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Begitulah ketika kita bersanding dengan Al-Quran, maka kita menjadi ikut mulia. Tercipta dari tanah, hidup sekejap di atas tanah. Bentuknya seperti tanah, warna kulitnya seperti warna tanah, dan dia pun akan menjadi santapan cacing tanah. Berkumpul bersama makhluk yang lain sama dengannya. Tapi majlis itu menjadi majlis yang luar biasa karena membaca Al-Quran. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Yatsluna kitaballah, membaca Al-Quran, membaca kitab suci Allah. Wa yatadarasunahu fi ma bainahum, mengkaji isinya. Di tempat yang lain, di hotel yang megah, yang mewah, dengan pakaian yang mahal. Tapi itu tidak terjadi. Maka majlis yang biasa-biasa saja menjadi majlis yang luar biasa. Diturunkan Allah empat, nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan ke dalam hati. Qasiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan kepada para malaikat. Apa sebab? Mereka menumpang pada kemuliaan Al-Quran. Dia seorang yang biasa-biasa saja, tapi dia menjadi yang luar biasa karena memegang Al-Quran. Kulit kambing, ada yang merubahnya menjadi makanan, ada yang merubahnya menjadi beduk, membangunkan orang subuh berjamaah. Belum lagi manusia terbangun, dia sudah dipukul pagi, siang, petang. Tapi kulit kambing itu bertuah, dia dicium, diberi minyak wangi, dipeluk dan disayang, hanya karena menjadi sampul Al-Quran. Makhluk yang mati itu pun mulia karena Al-Quran. Apalagi makhluk yang memang dimuliakan Allah. Laqad karramna bani Adam, kami muliakan anak cucu keturunan Adam daripada makhluk yang lain. Maka bertambah-tambahlah kemuliaannya karena Al-Quran. Tanah itu tanah yang biasa, sama dengan tanah yang lain. Tapi ketika dia diwakafkan menjadi tempat pendidikan Al-Quran, maka selama langit masih terkembang, bumi masih ada, di saat itu pula tanah itu menjadi amal jariah. Idza matal insan, ketika manusia mati, inqata'a, putus segala amalnya. Tapi tanah yang diwakafkan tempat pendidikan Al-Quran akan terus mengalir, menetes seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Semua orang mengalami kesulitan, tapi kesulitannya akan segera hilang dan sirna Ma tuqra'u fi amrin asirin. Tidaklah surat itu dibacakan pada perkara yang sulit. Illa yassarahullah. Allah memudahkannya, melepaskannya dari segala kesulitan. Begitu Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir menuliskan dalam kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim pada mukaddimah surat Yasin. Surat Yasin dibacakan memberikan kemudahan. Itulah mengapa orang selalu membaca surat ini. Begitu disebutkan oleh Al-Hafiz, seorang yang hafal Al-Qur'an, Al-Hafiz yang banyak hafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan kata-kata ini pada hari Jumat, petang Jumat, pagi Jumat, malam Jumat, menjadi hari yang luar biasa dan turun cahaya sampai pada Jumat berikutnya juga karena kemuliaan Al-Qur'an. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi hari Jumat, petang Jumat, siang Jumat, malam Jumat, adha'a lahu min nur. Allah terangi dia dengan cahaya ma bainal jumu'ataini sampai Jumat berikutnya. Hari Jumat yang biasa, hari Jumat yang biasa menjadi Jumat yang luar biasa karena dibacakan salah satu dari surah Al-Qur'an. Begitulah hebatnya Al-Qur'an. Lalu mengapa masih juga hati menolak? Karena hawa nafsu kah? Maka hawa nafsu itu pun akan segera hilang dan sirna karena kemuliaan Al-Qur'an. Cinta, cinta kepada anak akan sirna. Cinta kepada harta akan binasa. Cinta kepada keluarga belum tentu dapat menolong di hadapan Allah. Tapi cinta kepada Al-Quran. Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah. Dia akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabih. Memberikan syafa'at kepada orang-orang yang membacanya. Anak yang kau peluk cium pagi petang siang dan malam. Buah hati belayan jiwa. Boleh jadi menjadi sumber petaka kalau dia tidak menjadi anak yang saleh. Yauma yafirul mar'u min akhihi, hari itu orang lari dari saudara kandung, seibu sebapa tidak dapat menolong. Wa ummihi, ibu kandung. 9 bulan 10 hari kau dikandungnya, 2 tahun kau disusukannya, meregang nyawa dia melahirkan, tapi belum tentu dapat kau tolong dan dia pun belum tentu dapat menolong. Wa abih, ayah, melepuh kulitnya karena mencari makan halal, menyekolahkan. Belum tentu juga dapat kau tolong dan dia pun belum tentu dapat menolong. Wa sahibatihi, istri, tempat berbagi suka cita. Belum tentu dapat menolong, belum tentu dapat kau tolong. Wa bani, anak-anak. Berapa banyak anak menghabiskan harta, berapa banyak menghabiskan nyawa, berapa banyak menghabiskan tenaga. Belum dapat ditolong, belum tentu dapat menolong. Tapi Al-Quran, ya'ti yawmal qiyamah. Al-Quran pasti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, menolong orang-orang yang membacanya. Merenung sejenak. Kira-kira selama ini waktu lebih banyak ke saudara, ke istri, ke suami, ke anak. Bila lebih banyak ke Quran, tentulah dia akan menjadi sahabat sejati yang menolong dikala yang lain tak dapat menolong. Ketika kita bisa menjadi mulia bersama Al-Quran, mengapa kita tinggalkan Al-Quran? Ketika dia bisa menolong di saat kesepian datang, di tempat yang paling gelap, di tempat yang paling mengerikan. Witir, tunggal. Witir, sendirian. Tapi ketika datang Syafi', genap. Sendiri itu menegangkan. Sendiri itu menakutkan. Tapi ketika ada sahabat, kita menjadi berdua. Dua itu Syafi', dua itu genap. Maka saat genap bersama Al-Quran, dia yang akan menolong. Dia akan bersama. Ketika seorang sahabat duduk, tiba-tiba kudanya meringkik, untanya melompat, lalu melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mengapa kudaku meringkik, melompat?" Begitulah rahmat diturunkan Allah. Sesungguhnya dia seperti awan yang turun bersama Al-Qur'an, bersama bacaan Al-Qur'an. Jin, setan akan senantiasa menemani manusia dimanapun berada. Tapi kemudian ketika dibacakan Al-Quran, betapa seorang sahabat ingin menumpang di salah satu suku Arab Badui. Mereka tidak memberikan tumpangan. Pergi ke sana. Tapi kemudian tak lama kemudian mereka tinggalkan orang yang angkuh dan sombong itu. Rupanya seorang penunggang kuda mengejar dengan kencangnya. Wahai kalian orang yang tadi ingin menumpang di tempat kami, sudikah kalian memaafkan kepala suku kami baru saja tersengat binatang berbisa? Orang beriman tidak pendendam. Orang beriman tidak menaruh rasa curiga. Mereka kembali datang. Dan salah seorang sahabat membacakan Al-Fatihah. Dia hembuskan pada kaki yang baru saja tersengat binatang berbisa. Allah turunkan penyembuhan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai penyembuh, penawar luka hati juga zahir fisik. Maka sulitkah bagi Allah menyembuhkan? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kepala suku merasa bangga, merasa senang. Mereka berikan 30 ekor kambing. Sahabat takut menerimanya. Mereka datang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah bercerita tentang apa yang terjadi. Nabi tersenyum. Mengapa kalian tidak membagikan sebahagian kambing itu? Kata Nabi tersenyum bercanda. Begitulah Al-Quran menghembuskan nafas yang biasa saja menjadi luar biasa. Oleh sebab itu Salafus Saleh membacakan ayat-ayat Al-Quran ke dalam air. Diteliti oleh orang Jepang saat ini. Air yang biasa menjadi air yang luar biasa ketika dibacakan hembusan ayat-ayat Al-Quran. 1439 tahun yang lalu sudah diajarkan. Hari ini diteliti. Bukan orang beriman yang menelitinya. Justru Allah ingin menunjukkan mukjizat keajaiban itu dari orang-orang yang tak percaya kepada Al-Quran. Ketika dia dibacakan di rumah, ruangan itu menjadi penuh rahmat. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan kamu jadikan rumah kamu menjadi kuburan. Rumah menjadi kuburan. Rumah menjadi tempat mengerikan. Tapi rumah itu menjadi rumah yang luar biasa. Karena dibacakan Al-Quran di dalamnya. Berapa banyak orang membaca Al-Quran di rumah yang baru. Seorang anak kehilangan kesadaran. Diganggu jin dan setan. Perlahan-lahan kiai, habib, ustaz, buya, tuan guru membacakan ayat-ayat ke telinganya. Tiba-tiba air mata meleleh. Setan lari karena dibacakan Al-Quran. Maka jangan pernah meninggalkan Al-Quran. Kal baitil kharib. Seperti rumah yang lapuk dan roboh. Begitulah diri akan hampa meninggalkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan bukan untuk orang mati. Dia menghidupkan jiwa-jiwa yang mati. Tapi ketika pahalanya dihadiahkan, maka sampai pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dunia. Begitu fatwa Imam Ibn Taymiyyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Begitu kata murid beliau, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Arah. Begitu kata sebagian ulama mazhab Syafi'i, Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Begitu kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Berbeda pendapat tidak menjadi masalah. Tapi ketika kita sepakat bahwa kita menjadi mulia bersama Al-Quran, maka tak ada halangan lagi. Mari kita wakafkan tanah untuk lembaga pendidikan Al-Quran. Mari kita sisihkan sebagian harta sehingga harta itu menjadi mulia dengan memberikan Al-Quran. Mari kita tolong lidah yang ketika tak dapat berkata-kata. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari itu mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim, hari itu tangan akan bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Pada saat semua tak dapat menolong diri, maka Al-Quran satu-satunya tempat akan berlindung manusia, karena Allah yang memuliakan dia. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafa'atun uzma melalui kemuliaan Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra: Innallaha wa malaa'ikatahu yushalluuna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi. Shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimiina wal muslimaat wal mu'miniina wal mu'minaat. الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بالقرآن اللهم أعزنا بالإسلام اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب حزننا وهمومنا وغمومنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا نورا وهداية وإماما ورحمة اللهم اشفعنا بالقرآن عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة.